شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Insyaallah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dan sampai pada pembahasan pasal yang pertama turuqu tahsilil ilm, jalan-jalan diperolehnya ilmu. Qala al-muallif rahimahullahu taala من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه. Perkara yang dimaklumi, perkara yang diketahui bahwa seseorang jika menginginkan kepada suatu tempat, menuju suatu tempat, fala budda ya'rifa at-tariqa, maka harus dia mengetahui jalan yang bisa sampai ke tempat tersebut. Kalau seseorang mau pergi ke suatu tempat, maka harus dia mengetahui jalan yang bisa sampai kepada tempat tersebut. Wa idza ta'addadat at-turuq فَإِنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ أَقْرَبِهَا وَأَيْسَرِهَا. Maka jika jalan-jalannya itu banyak yang bisa menuju ke tempat tersebut, maka dia akan mencari yang paling dekat, jalan yang bisa menyampaikannya, dan yang paling mudah, jalan yang bisa menyampaikannya. Baik. Ini diberikan permisalan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah agar kita lebih paham. Seseorang tak kala menuntut ilmu diibaratkan sebagai seperti seseorang yang mau menuju ke suatu tempat yang jalan-jalan ke suatu tempat tersebut banyak. Maka tentunya seseorang tak kala menuju ke suatu tempat yang jalannya banyak, maka akan mengambil jalan yang paling dekat dan paling mudah. Tidak mungkin, ya, dia ada jalan yang halus, dia melewati jalan yang terjal, yang banyak rintangan bebatuan dan yang semisalnya belum rata. Tidak mungkin. Tentunya jalan yang halus, yang lebih mudah. Naam, barakallahu fikum. Lidzalik kata beliau, kana minal muhim li talibil ilmi ay yabniya talabahu lil ilmi ala usulin. Maka dengan demikian, perkara yang sangat penting bagi penuntut ilmu, untuk seseorang penuntut ilmu membangun di dalam menuntut ilmu ala usul, di atas dasar atau pokok. Naam. ولا يتخبط خبط غشواء. Jangan serampangan ya di dalam menuntut ilmu sebagaimana seorang yang mencari sesuatu di kegelapan. Naam. Faman lam yutqinil usula hurimal wusul. Barang siapa yang tidak mutqin, tidak kokoh di dalam pokok atau dasar-dasar ilmu, maka hurimal wusul, maka akan tercegahnya dia kepada tujuan. Nah, akan diharamkan kepadanya kepada tujuannya. Qala an-Nadhim, berkata an-Nadhim atau syair rahimahullah, wa ba'du fal ilmu buhurah buhurun zakhiratun lan yablugh al-kadih fihi akhirah. Dan setelahnya, maka ilmu bagaikan laut yang meluap, maka orang yang semangat antusias yang gigih tidak bisa mencapai kepada akhir lautan tersebut. Lakinna fi usulihi tazhilan linailihi. Akan tetapi, di dalam pokok-pokok atau dasar-dasar ilmu, akan memudahkan baginya untuk mendapatkannya. Fahris, maka bersemangatlah untuk belajar ilmu-ilmu dasar. Al-usul. Ilmu-ilmu pokok. Nah, tajid sabilan, engkau akan mendapatkan jalan. I'tanimil qawaid al-usul, maka manfaatkan kaedah-kaedah usul. Faman taftah yuhramul wusul. Barang siapa, faman taftah yahrumil usul. Barang siapa yang tercegah di dalam mempelajari ilmu usul dasar, naam, maka dia akan tercegah kepada tujuan. Dia tidak akan sampai kepada tujuan. Ya, taib. Belajar fikih itu, ya, tidak langsung belajar fikih. Belajar usulnya dulu, usul fiqh. Belajar tafsir. Ada usulnya, ilmu pokoknya itu usul tafsir. Dan yang lain sebagainya. Baik, ini usul. Ya, mau belajar kitab. Ya, dari para ulama. Harus belajar usulnya. Itu bahasa Arab dulu. Nah. Baik. Ini yang dimaksudkan beliau rahimahullahu ta'ala. Ilmu usul, naam, ini penting. Fal usulu hiyal ilmu, dan usul adalah ilmu. Wal masailu furu'un, dan masail, masalah, permasalahan, ya, naam, furu'un, cabangnya. Ka asli syajarati, seperti ya batang pohon, wa a'dhaniha, dan juga naam ranting-rantingnya. Idza lam takunil a'dhanu ala aslin jayyidin fa innaha tazilu wa tahliku. Maka jika ranting-ranting pohon tidak berada di atas dasar yang bagus, yang kuat, maka ranting-ranting itu akan cepat ya rusak dan akan cepat punah. 6. Lakin mahyal usul, kata beliau, akan tetapi apa yang dimaksud dengan usul? Hal hiyal adillatu sahihah, apakah yang dimaksud dengan usul adalah dalil-dalil yang sahih? Aw yal qawaid wa dawabit. Atau yang dimaksud usul adalah kaidah-kaidah. Aw kilahuma atau keduanya. Ya, dalil yang sahih atau qawaid. Al-usulu ya adillatun min al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan usul dasar atau pokok adalah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qawaidu wa dawabitu al-ma'khudatu bitatabbu'i wal istiqra'i min al-kitab wa sunnah. Dan juga kaidah-kaidah yang diambil dari tatabbu', penelitian. Dan al-istiqra', ya, ketekunan, ya, pengalaman ini hasil dari penelitian sehingga terjadi, ya, taib pengalaman astiqra. Ya, suatu kejadian sudah terjadi didasarkan penelitian yang bersumber minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talibil ilmi. Maka ini termasuk yang paling penting bagi penuntut ilmu. Masalan, contohnya, beliau memberikan contoh suatu usul, dasar pokok, ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-masyakatu tajlibu at-taisir. Ini kaidah bahwa kesulitan, kesusahan, maka akan mendatangkan kemudahan. Ya. Hadhihi minal usul, dasar ini, usul ini, pokok ini, ma'khudun, diambil dari minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minal kitab min qouli ta'ala, dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, jadi al-masaqqa tajlibu at-taysir. Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Nah. Contohnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah sekali-kali Allah menjadikan kepada kalian di dalam agama ini suatu yang sulit. Wa min as-sunnah, dan termasuk dari as-sunnah, qaulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Imran ibn Husain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada Imran ibn Husain. Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Ini hukum asal. Seorang tak kala melakukan salat harus berdiri. Kemudian, yang kedua, jika berdiri tidak bisa, karena suatu kondisi keadaan, ya, dia tidak bisa berdiri di dalam sholat. Ya, maka tadi al-masaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Apakah tidak bisa berdiri seseorang dalam sholat harus dipaksakan untuk berdiri? Enggak. Ada kemudahan di dalam Islam. Yaitu apa? Fa'ilam tasati faqa'idan. Apabila tidak mampu engkau di dalam berdiri di sholat, maka faqa'idan, duduk. Ya. Duduk pun masih sulit. Ya, tadi al-masaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Tidak bisa di dalam sholat dia duduk. Ya. Maka fa'ilam tastati, jika tidak mampu, maka fa'ala jandin, maka berbaring. Engkau berbaring di dalam sholat. Nah, ini kaidah. Ya, dibangun didasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama sesuatu yang sulit. Nah, baik. Dan juga tadi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Imran bin Husain. Naam, di dalam salat tidak mampu untuk berdiri, dia duduk. Tidak mampu untuk duduk, dia berbaring. Kemudian dalil yang lain, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perkara tersebut mastata'tum, semampu kalian. Ya. Sehingga tak kalah seseorang sulit di dalam melakukan suatu perintah dari sunnah-sunnah, ya, atau yang lainnya yang sulit bukan karena sulit hawa nafsu, ya, ya kalau hawa nafsu amaratu bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Nah, tetapi yang dimaksud sulit itu tidak bisa mampu untuk melakukannya dari perintah, suatu perintah, nam suatu sunnah. Taib, bukan karena hawa nafsu, karena ketidakmampuan pada dirinya. Naam, maka lakukanlah semampunya. Naam. Tapi tak kala, wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Sambungan dari hadis tadi. Namun jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah secara total. Tidak semampunya, ditinggalkanlah. Ini menunjukkan perintah itu lebih sulit melakukan perintah dibandingkan meninggalkan larangan. Naam perintah, naam, ada kaitnya. Naam, yaitu ada, naam, batasannya tak kalah seorang mampu di dalam melakukannya. Jika tidak mampu semampunya, maka tak kalah larangan, nah, bukan seperti perintah. Ya, semampunya dalam meninggalkannya. Bukan. Tetapi tinggalkanlah secara mutlak. Naam. Fattanibu. Tinggalkanlah. Naam. Sehingga perintah lebih. Naam. Lebih. Sebagian ada lebih yang berat. Dibandingkan larangan. Larangan lebih ringan. Karena hawa nafsu tadi. Ya. Sulit untuk meninggalkannya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dari suatu kaidah di dalam Islam, kaidah fiqh, qawaid al-fiqhiyah. Naam. Al-masaqqah tajlibu at-taysir. Dan masih ada kaidah-kaidah yang lain yang sangat banyak yang kaidah tersebut dibangun dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Beliau kemudian melanjutkan, hadza aslun, ini merupakan suatu pokok atau dasar. Lau ja'atka alfu mas'alatin bisuwarin mutanawwi'atin la amkanaka an tahkuma ala hadhil masaili bina'an ala hadzal asli. Nah. Ini dasar, seandainya datang kepadamu 1000 permasalahan dengan bentuk yang bermacam-macam, maka ya, memungkinkan bagimu untuk engkau berhukum dari masalah-masalah tadi yang dipaparkan kepadamu, 1000 masalah tadi, ya, baik, dibangun di atas dasar ini, baik, ya, sehingga dengan satu kaidah bisa jadi menjawab 1000 permasalahan. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya mungkin di sini kita ya. Naam, usul masih didapatkan, kita belajar masih berkenaan dengan akidah. Naam. Baik. Tauhid. Usul salasa. Naam. Baik, al-qawaidul arba. Naam. Tetapi usul fiqih dasar yang lain belum. Sehingga jangan merasa puas. Kita masih kurang. Masih perlu banyak belajar-belajar dari pokok-pokok dasar ilmu yang lain. Yang dengan pokok tersebut kita bisa kokoh. Nah, barakallahu fikum. Tak kala kita langsung masuk kepada fikih. kita tidak masuk kepada usul fiqh. Maka tak kala ada permasalahan yang sebenarnya serupa, maka dia akan mencari dalil gimana. Tapi tak kala ada usul, nah, ya, dikiaskan aja dengan usul tersebut. Sama permasalahannya, berarti jawabannya sama. Hukumnya sama, dalilnya sama. Barakallahu fikum. Ini diantara contoh. Nah. Baik. Lakin law lam yakun indaka hadzal aslu wa ta'tika mas'alatan askal 'alaikal amru. Akan tetapi seandainya engkau tidak memiliki dasar ini. Nah. Dan didatangkan kepadamu dua masalah. Nah. Maka akan membuat sulit masalah tersebut kepada dirimu. Karena tidak memiliki dasar. Naam, barakallahu fikum. Naam, ini penting. Ya. Baik. Kemudian, ucapan Ibn Taimin rahimahullah ta'ala, walinailil ilmi tariqan. Diperolehnya ilmu, didapatkan ilmu dengan dua jalan. Ahaduhuma, yang pertama, ayatalaqqa dhalika minal kutubil mawthuqi biha, yaitu engkau belajar dari kitab-kitab yang terpercaya. Cara yang pertama, engkau belajar dari kitab-kitab yang terpercaya. Wallati allafaha ulama'u ma'rufun bi'ilmihim wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Ya. Belajar dari kitab-kitab yang terpercaya yang penulisnya dari ulama-ulama ma'rufun yang diketahui akan keilmuan mereka, akan amanat mereka, amanah mereka, dan keselamatan akidah mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan dan khurafat-khurafat. Nah, sehingga tidak asal comot, ya, belajar, ya, suatu kitab, ya, baik, harus benar-benar kita ketahui man allafa, siapa yang menulisnya, man huwa, siapa dia. Nah, apakah dari ulama yang ma'ruf? Naam. Ataukah tidak? Naam. Karena Syekh Rabi hafizahullah ta'ala memisalkan. Ya, membaca kitab itu bagaikan naam teman. Kemudian beliau membawakan suatu hadis. Ya, yang ma'ruf di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsal jalis as-salih was-su ka hamil al-misq wa nafikh al-qir." Permisalan orang yang na'am duduk bersama orang yang saleh dan orang yang jelek seperti orang yang membawa al-misk, menjual al-misk, minyak wangi. Atau orang yang peniup bara api atau tukang las. Fahamil misk, amma ayyuhziyaka, wa imma antabta'a minhu. Adapun orang yang menjual misk, itu permisalan orang yang soleh seperti orang yang jual minyak wangi, bisa jadi dia memberikan kepadamu minyak wangi tersebut atau engkau membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan bau harumnya dari dia. Naam. Dari penjual minyak wangi. Adapun teman yang jelek seperti wanafihul kir, imma ayuhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Teman yang jelek seperti ya bisa jadi dia akan membakar, yaitu nawafil qir, teman yang jelek permisalannya seperti ya peniup bara api atau tukang las. Bisa jadi dia akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan bau yang busuk, yang tidak sedap. Maka tak kalah seorang membaca dari kitab-kitab yang ya tidak jelas mu'alifnya dan juga naam dari ahlul bid'ah, maka dia akan tersesat dari isi-isi yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini ya pentingnya untuk kita belajar membaca kitab ya dari ahlu sunnah yang terpercaya, yang penulisnya telah diketahui akan keilmuannya. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan ucapannya, wa akhadha al-'ilma min butunil kutubi, dan dia mengambil ilmu min butunil kutub, dari induk kitab. Naam. La budda anna al-insan yasilu fihi ila ghayati ma lakin hunaka akibatan. Pasti seseorang akan sampai kepada tujuan yang ingin diraihnya jika dia membaca induk-induk kitab dari penulis para ulama yang terpercaya. Tetapi di sana, di dalam membaca kitab, induk-induk kitab, ya kitab yang mutawalat, yang berjilid-jilid tentunya, ya kitab induk. Nah, ya di sana ada dua kesulitan. Di dalam membaca kitab, induk-induk kitab, ada dua kesulitan. Al-akibatul ula, kesulitan yang pertama, at-tulu, yaitu panjang waktunya, butuh waktu yang lama. Fi innal insana yahtaju ila waqtin tawilin. Seseorang butuh kepada waktu yang lama. Wa mu'anatin syadidatin. Dan perjuangan yang keras. Wa juhdin jahidin. Dan semangat yang kuat. Hatta yasila ila ma yarumuhu minal ilm. Sampai dia ya mendapatkan ilmu yang diinginkan. Wa hadhihi akibatun qad la yuqawi 'alayha katsirun minan nas. Kesulitan ini kadang tidak membuat kuat kebanyakan manusia, putus asa. Naam. La siyama wa huwa yara man haulahu qad adaa'u awqatahum bila fa'idatin. فَيَأْخُذُهُ الْكَسَلُ وَيَكِلُّ وَيَمِلُّ ثُمَّ لَا يُدْرِكْ مَا يُرِيدُ. Naam. Lasiama lebih-lebih, dia melihat orang yang di sekitarnya, dari orang-orang yang membaca kitab-kitab induk, ya, yang berjilid-jilid, ya, قَدْ أَضَعُوا أَوْقَوْتَهُمْ, ya, yang ada di sekitarnya telah menyia-nyiakan waktu-waktu mereka, tanpa faedah, tanpa adanya kesimpulan yang bisa diambil. Nah, kemudian akan didapatkan kepada dirinya kemalasan, kejenuhan, ya, kebosanan. Kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini, ya, kesulitan yang pertama. Akibat, ya, atau kesulitan kesan pertama tak kalah seorang membaca sendiri kitab-kitab induk. Nah, barakallahu fikum. Baik. Insyaallah kesulitan yang kedua akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Baik. Karena kita masih ya membaca untuk mendapatkan ilmu baru satu jalan. Ya, jalan yang pertama, kemudian jika ditempuh jalan yang pertama akan mendapatkan dua kesulitan. Kesulitan yang pertama tadi. Ya. Baik, butuh waktu yang lama. Ya. Naam yang kedua. Naam dan juga mengakibatkan kejenuhan, kebosanan. Naam, sehingga dia tidak bisa mendapatkan ya apa yang dia inginkan. Kesimpulan dua insyaallah pada pertemuan yang datang, dan juga kita akan membaca jalan yang kedua di dalam mendapatkan ilmu. Baik, naqtahi bi hadzal qadar, subhanallahi wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tafaddalu, barakallahu fiik.